Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam thumma amma ba'd. Wa ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wabil As-Sayyib min Kalami Tayyib yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub, ya, atau yang lebih dikenal dengan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Kita sudah memasuki pasal baru, yaitu pasal tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala telah kembali membawakan penggalan hadis, yaitu hadis yang panjang berkaitan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid, memberantas kesyirikan, salat, puasa, sedekah, dan sekarang tentang berzikir. Dan pada pertemuan yang lalu pula, barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, menjelaskan hadis tersebut, ya, bahwasannya permisalan seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti, ya, seorang yang, ya, keluar, ya, dari kejaran musuh, ya, dia menghindar, dia berlari dengan sangat cepatnya, dan dia menemukan sebuah benteng yang kokoh dan dia bersembunyi di dalam benteng tersebut sehingga musuh tidak mampu menangkapnya, menguasainya, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi zikir ini ada kaitannya dengan, ya, syaitan, ya, godaan syaitan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Ya, bahkan kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, kalaulah keutamaan zikir itu hanya ini, yaitu apa, terhindar dari musuh, terhindar dari syaitan, ya, tidak ada keutamaan lain, maka sudah sepantasnya lah, ya, kaum muslimin bersemangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang musuh kita adalah syaitan. Ya, salah satu musuh terberat kita adalah iblis dan bala tentaranya, yaitu para syaitan yang senantiasa mengganggu kita. Baik mengganggu, ya, dalam keadaan, barakallahu fikum, ya, godaan-godaan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, berbuat kemungkaran, berbuat kebidahan, berbuat kesyirikan, atau yang sifatnya, barakallahu fikum, mengganggu kejiwaan kita. Ya. Misalnya seperti terkena sihir, ya, kerasukan, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka ini semua obatnya adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya makna zikir itu luas. Ya. Tidak hanya, ya, yang kita pahami zikir setelah sholat kita berzikir. Ya. Ada zikir pagi dan petang, kita membacanya. Demikian pula talabul ilm, menuntut ilmu, ini juga bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belajar agama Allah Subhanahu wa taala, kita sedang mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kaji ayat-ayat Allah, diperdengarkan ayat-ayat Allah, tentunya apa, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ayat-ayatnya. Demikian pula dibacakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, mengingatkan kita tentang syariat agama ini. Mengingat pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga, ya, dengan talabul ilmnya kita, ya, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tercegah dari gangguan syaitan, barakallahu fikum. Nah. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya, pada pertemuan kali ini Al-Imam Al-Qayyim akan menyebutkan dalil-dalil berkaitan tentang zikir. ya, keutamaannya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik, langsung saja kita mulai. Ya, di kitab ini ya khusus menyebutkan dalil-dalil yang sahihnya saja. Ya, jadi mungkin antum punya kitab yang lebih tebal, itu dijabarkan semua oleh Imam Al-Qayyim. Ya, jadi ana punya kitab yang sahih Al-Wabilus Sayyib. Jadi hanya dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang bisa ya barakallahu fikum untuk di amalkan barakallahu fikum atau untuk dibacakan. Ya, jadi juga mempersingkat karena panjangnya pembahasan dari Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Nah, qala muallif rahimahullahu taala wa fi sahih Muslim. Ya. Dan pada sahih Muslim, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah. Ya, dahulu Rasulullah SAW pernah berjalan di jalan Mekah. Ya, di salah satu jalan ya di seputaran Mekah. Famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Dan beliau alaihi salatu wasalam melewati sebuah gunung yang mana gunung ini dikatakan ataupun disebut dikenal dengan apa? Namanya Jumdan, nama gunung. Ya, barakallahu fikum. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, siru hada Jumdan. Ya. Berjalanlah kalian, ini adalah gunung Jumdan. Sabaqal mufarridun. Telah berlalu, telah melewati. Ya, gunung ini ya al-mufarridun. Ya. Maka qila, ditanya, dikatakan kepada beliau alaihi salatu wasalam, "Wa mal mufarriduna ya Rasulullah?" Ya, apa itu mufarridun wahai Rasulullah ataupun siapa itu mufarridun wahai Rasulullah? Qal, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Adzakiruna Allah katsiran wadzakirat." Ya. Al-mufarridun, jawaban Nabi alaihi salatu wasalam, mereka adalah kaum laki-laki dan kaum wanita yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi ini hadis yang pertama yang kita bawakan berkaitan tentang ya zikir, keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah, al-mufarridun ya Al-Imam Al-Jauzi menyebutkan makna daripada al-mufarridun ya yaitu orang-orang yang menyendiri, ini secara bahasa al-mufarrid ya yaitu apa, orang yang menyendiri ya karena teman-teman sebayanya sudah meninggal dunia ya, orang yang menyendiri karena teman-teman yang seumuran dengan dia, yang sebaya dengan dia telah meninggal dunia ya. Nah, dan mereka menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah al-mufarridun ya sudah dikenal dengan makna ini ya di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, itu orang yang menyendiri karena sudah ditinggal teman-teman sebayanya, tapi kesendiriannya itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga makna hadis ini, makna hadis yang kita bacakan tadi bahwasanya apa, orang-orang yang banyak berzikir ya itu akan mendahului orang-orang yang lain ya yang mungkin hidup di zamannya ya ataupun orang yang telah wafat meninggal terlebih dahulu ya, mendahului dari sisi kebaikan demi kebaikan ya. Barakallahu fikum ya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan para sahabat yang sedang berjalan bersama beliau ya, berjalanlah, artinya lalulah gunung ini sebagaimana telah dilalui oleh orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mendahului kita dalam kebaikan demi kebaikan. Ya, zikir ya dimasukkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai kategori kebaikan demi kebaikan. Barakallahu fikum. Nah. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula, ya, makna hadis ini juga telah terlebih dahulu dijelaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat ke-35, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, ya. Naam. A'adda Allahu lahum maghfiratan. Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka ampunan. Ya. Wa ajran 'azima, dan balasan pahala yang agung, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, orang yang berzikir, baik dia laki-laki maupun wanita, ya, itu keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mengajak para sahabatnya untuk berusaha untuk melewati gunung Jumdan itu. Ya. Bersemangat artinya, ya, mendakinya, melewatinya sebagaimana orang-orang yang telah pernah melalui itu. Dengan cara apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah sediakan, siapkan ampunan, maghfirahnya, demikian pula pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah, inilah keutamaan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Dan berzikir, ya. Kapan waktunya berzikir? Ya. Barakallahu fikum. Ya. Berzikir yang dimaksud di sini adalah pada setiap keadaan. Ya. Ya, kenapa Nabi alaihi wasallam, siru, berjalanlah kalian, artinya terus senantiasa. Ya, berusaha, ya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, bukan pilih-pilih keadaan. Ya. Baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan sedang berjalan ataupun dalam keadaan duduk, terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, baik sedang berbaring, ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan semua zikir-zikir, ya, bacaan-bacaan, ya. Ketika kita safar, ada doa safar, ya, kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan doa itu. Ketika kita keluar rumah demikian pula, ya, bahkan ketika kita berbaring hendak tidur juga ada bacaan yang harus kita baca. Tujuannya apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di setiap keadaan 24 jam kita dihasung untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia tentunya akan tercegah dari mara bahaya, baik dari godaan syaitan yang ingin mempengaruhinya. Ya. Barakallahu fikum, ingat pada pertemuan lalu Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan, ya, seorang yang apabila dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan minder. Ya, akan menciut dia. Ya. Tidak mampu menguasai, ya, akan segan dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan mampu menguasai orang yang berzikir tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, wa fi sunan, ya, ini diriwayatkan di dalam Abu Daud, ya, dalam Sunan Abu Daud, ya, barakallahu fikum, ya, di mana an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma min qawmin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fi illa qamu an mithli jifati qimarin wa kana alihim hasrata. Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum yaqumuna min majlis, mereka bangkit dari sebuah majlis, ya, la yadhkuruna Allah ta'ala fi, dalam keadaan mereka tidak menyebut, mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada majlis tersebut, illa qamu, kecuali mereka bangkit, an mitli jifati primarin, seperti bangkainya keledai. Ya. Nah, ya. Wa kana alaihim hasrata, dan atas mereka lah kerugian itu. Ya, penyesalan kerugian itu. Ini celaan dari Nabi SAW kepada orang-orang yang tidak mau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis-majelis mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya, misal ya, kita duduk-duduk ya bersama teman-teman ngobrol ya, tidak ada nasihat di dalamnya untuk menambahkan keimanan. Ya, barakallahu fikum. Berbicara masalah dunia, tapi jangan lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Misal, contoh misal. Ya, ketika ya duduk ngobrol masalah dunia, bercanda ya, tiba-tiba dia bawakan sebuah candaan ya, kita tertawa tapi tanya, ini benar apa enggak, akhi? Ya, ini dusta ataukah nyata ini yang antum bilang? Oh, ini biar antum ketawa aja. Ini sebenarnya enggak ada. Oh, enggak bisa gitu dong. Nah, ini termasuk bagian zikir, mengingat Allah, mengingatkan nasihat. Ya, barakallahu fikum. Ya, agar saudara kita terendam daripada godaan syaitan. Ya, orang yang tidak berzikir kepada Allah akan lepas. Akan melepaskan syariatnya. Sehingga dia seolah ingin bebas. Mengikuti akal dan perasaannya. Tidak mau terkontrol dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diingatkan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Apalagi makna zikir yang lebih khusus lagi dalam majlis-majlis. Ya, barakallahu fikum. Seperti ya, majlis kita hari ini. Jelas kita berkumpul, duduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari syariat agamanya, barakallahu fikum. Nah, maka ini celaan bagi orang-orang yang dalam majlisnya ya dari awal sampai selesai tidak pernah ada zikir di dalamnya. Ya, seperti apa? Bangkai himar. Orang itu bangkit seperti bangkai himar. Nah, himar itu sudah binatang yang rendahan, ya. Ini bangkainya lagi. Berarti sungguh sangat rendah, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Wa fi riwayat at-Tirmidzi, ya, dan di dalam riwayat al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma jalasa qaumun majlisan lam yadkhulu Allah fi, ya, mereka tidak ma jalasa qaumun majlisan lam yadkhulu Allah fi, tidaklah sebuah kaum duduk pada sebuah majlis, ya, lam yadkhulu Allah fi, mereka tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala pada majlis tersebut. Mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala pada majlis tersebut. Walam yusallu, dan mereka tidak bersalawat ala nabiyihim, atas nabi mereka, illa kana alaihim tirah. Illa kana alaihim tiratan. Ya. Naam. Melainkan atas mereka ada kekurangan. Ya, barakallahu fikum. Fa in syaa'a 'adzabahum, maka apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan mengazab mereka, Allah akan mengazab mereka. Wa in syaa'a ghafara lahum, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan ampunan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Ikhwani fi din rahiman rahimakumullah, ya, di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam, ya, lagi-lagi mengingatkan tentang begitu pentingnya zikir. Ya, barakallahu fikum. Ya, artinya apa? Zikir itu bukan pilihan, bukan syariat yang boleh diambil, boleh ditinggalkan. Ya, karena keutamaan yang begitu besar, bahkan ada celaan, ada ancaman bagi mereka yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, orang yang tidak berzikir ini ada dua keadaan, dua kemungkinan. Ya. Bisa jadi dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi juga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya bagaimana? Dua kemungkinan kita tidak tahu. Kita orang yang dalam keadaan seperti apa? Apakah kita diadab ataukah kita diampuni? maka yang lebih selamat berzikirlah. Itu maksudnya. Yang sudah-sudah jelas, ya, mendapatkan ampunan, mendapatkan ajar pahala dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita berzikir. Ya, tapi ini pada posisi yang ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu. Ya, dan enggak jelas. Dan kebanyakannya orang yang tidak berzikir itu dapat celaan. Jadi apa? Kemungkinan besar dia bisa mendapat salah satu orang yang akan berhak mendapatkan adab. Ya, barakallahu fikum. Ya. Artinya apa? Dengan hadis ini, oh kan ada dua kemungkinan Ustaz. Enggak apa-apa lah enggak berzikir. Kan bisa jadi kita diampuni juga. Nah, biasanya orang yang malas, ya, pasti mengambil hadis ini untuk dia menjadikan hujjah akan sikapnya. Ya, padahal kalau dia ingin mau lebih selamat, kenapa tidak berzikir saja? Itu sudah jelas keselamatannya daripada mengharap, wah, paling aku nanti orang yang diampuni enggak diazab. Ya, enggak apa-apa lah enggak berzikir hari ini. Ya, barakallahu fik. Maka jangan demikian. Ya, cari yang sudah jelas. Cari yang sudah barakallahu fikum jalan menuju keselamatan. Jangan bermain-main dengan adab. Jangan bermain-main dengan ya larangan-larangan ataupun ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah. Dan di satu sisi pula hadis ini ya biasanya ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang barakallahu fikum ya ketika kita katakan yang suka menghidupkan majelis zikir, majelis selawat tapi dengan ritual yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kalau kita tanya dalilnya mereka berdalil apa dalil yang ini salah satunya? Ya, barakallahu fikum. Apa? Majalasa qaumun majlisan. Ya, tidaklah sebuah kaum duduk pada sebuah majlis lam yadhkurullah fi. Mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada majlis tersebut. Walam yusallu 'ala nabiyihim, dan mereka tidak apa bersolawat kepada nabi mereka. Illa kana 'alaihim tiratan, melainkan atas mereka ada kekurangan. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Ya, apabila Allah kehendaki Allah Subhanahu wa taala azab mereka, dan bisa juga Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Makanya selawat aja, ayo ikut majelis zikir. Ya, barakallahu fikum. Ya, mereka punya dalil. Ya. Lalu apa kesalahan mereka? Mereka berzikir dengan tata cara dan zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ini kesalahannya, bukan hadisnya yang salah. Tapi tata cara mereka lah yang salah. Mereka bersolawat, tapi dengan solawat ataupun dengan tata cara dan solawat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ya. Jadi jangan kira mereka orang-orang yang menyelisih sunnah itu tidak memiliki dalil. Mereka punya dalil, punya argumen. Tapi ya penjelasannya, syarahnya, ya kaifiahnya itu harus kita tanya. Bagaimana tata caranya zikir kalian? Bagaimana tata cara salawat kalian? Apakah sudah mengembalikan kepada ya tata cara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya, diteruskan oleh para sahabatnya? Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga sekali lagi semboyan ahli sunnah apa? Mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini jangan dilupakan. Ya, karena semua orang mengaku di atas Al-Quran wa Sunnah. Semua firqah mengakui di atas Al-Quran wa Sunnah. Tapi sekali lagi, ala fahmiman. Di atas pemahaman siapa mereka berdalil dengan Al-Quran wa Sunnah. Ya, ini kaedahnya. Ini patokannya. Ini prinsipnya yang harus kita pegang. Barakallahu fikum. Agar kita tidak bingung. Ya, menghadapi mereka yang menyelisih Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, hadis yang berikutnya. Wa fi sahih Muslim, dan dalam riwayat sahih Muslim Alil Aghar Abi Muslim, ya, dari Al Aghar ya Abi Muslim qala ashhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id, yani Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhuma annahuma شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال Jadi datang riwayat dari Al-Aghar Abi Muslim, ya, beliau berkata, aku menyaksikan, ya, ataupun aku bersaksi, ya, atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id, artinya dia pernah melihat amaliyah ataupun ucapan Abu Hurairah dan barakallahu fikum Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum. Annahuma, bahwasanya keduanya syahida ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya pernah juga menyaksikan, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun fi majlisin yadhkuruna Allah fi. Ya, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majlis, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada majlis tersebut, illa haffathumul malaikatu, ya, melainkan majlis itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa khasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat meliputi mereka yang berzikir di dalam sebuah majlis. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun atas mereka ketenangan. As-sakinah, ketenangan, ketentraman, ya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka, ya, menyebut nama-nama mereka, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Allah memuji mereka dengan kebaikan, ya, yaitu orang-orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang ada di sisi Allah bukan orang yang durhaka, bukan orang ahli maksiat. Orang-orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah as-siddiqin, orang-orang yang siddiq, ya, al-anbiya, para nabi, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Ini orang-orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, orang-orang yang siddiq, para syuhada, orang-orang yang saleh. Maka apabila kita ingin, ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada bersama mereka di syurganya Allah Subhanahu wa taala, maka berbanyaklah majlis zikir. Ya, maksudnya apa? Majlis zikir di mana kita mengingat Allah, baik zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ataupun majlis ilmu juga majlis zikir. Ya, barakallahu fikum. Ya, karena dengan majlis zikir tersebut Allah Subhanahu wa taala ataupun para malaikat akan menaungi mereka, ya, akan mengelilingi mereka, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling penting. Ya. Kita ini hidup di dunia tujuannya adalah mengemis rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita mengandalkan amalan kita, berapa banyak amalan kita yang kita lakukan, dan itu juga belum tentu saleh amalan kita. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak mana amalan yang kita lakukan dibandingkan kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, kalau ingin mengandalkan amalan, tidak akan mampu. Maka yang butuh kita minta kepada Allah, kita menangis di hadapan Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rahmatnya. Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita, barakallahu fikum. Ya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang apabila ditimbang mungkin dosa-dosa kita sejauh mata memandang, dan tidak hanya satu lembaran, lembaran demi lembaran sejauh mata memandang, wa iyyatu billah. Ya, sehingga begitu butuhnya kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Ya. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam kembali memuji dan mengkhabarkan keutamaan-keutamaan kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majlis. Dan di dalam hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ini lebih khusus lagi. Kalau tadi penyebutannya zikir secara umum, barang siapa yang mengingat Allah, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah secara umum, maka di dalam hadis ini yang dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Semakna hadisnya, tapi ini lebih khusus kepada siapa? Artinya, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Di masjid Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarusunahu bainahum, dan mereka saling belajar satu sama lain, menuntut ilmu. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ya akan diturunkan atas mereka as-sakinah, ketenangan. Ya. Wa ghasyyatuhum ar-rahmah, dan rahmat itu akan meliputi mereka. Allah akan merahmati orang-orang yang duduk di rumah, dari rumah-rumah Allah, dengan talabul ilm. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian wa haffathumul malaikat, dan para malaikat akan menaungi mereka. Akan menaungi mereka, mengepakkan sayapnya dan menaungi orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Ya, barakallahu fikum. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka dengan kebaikan ya di sisinya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini keutamaan lebih khusus bagi penuntut ilmu, bagi orang yang menghidupkan majlis ilmu, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fi din rahimakumullah, inilah keutamaan zikir yang lebih umum, dan dikuatkan lagi bahwasanya talabul ilm termasuk zikir kepada Allah, karena keutamanya serupa dengan zikir yang lebih umum, barakallahu fikum, dalam dua hadis yang sahih ini, barakallahu fikum. Nah, sekarang pertanyaannya, ikhwani fi din rahimakumullah, kalau ada yang mengatakan, "Ustaz, saya ini orang yang paling rajin talabul ilm." Katanya, orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan, ketentraman. Kok hidup saya penuh dengan masalah, Ustaz? Ya. Begitu banyaknya masalah yang harus saya selesaikan, saya pikirkan, stres hidup saya ini. Masalah di rumah tangga, masalah dalam bermuamalah. Ya, barakallahu fikum. Apa hadisnya benar itu, Ustaz? Apa hadisnya sahih itu, Ustaz? Mungkin salah itu hadisnya. Ya, subhanallah. Ya. Ini sungguh sikap yang kurang pantas. Ketika disampaikan sebuah nasihat dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih kepada dirinya, tapi seolah-olah hadis ini sepertinya bertentangan dengan apa yang aku alami, langsung dia balikan, mungkin hadisnya enggak sahih. Ya. Harusnya terbalik. Kamu tanyakan dirimu dulu. Introspeksi dulu, muhasabah dirimu. Kamu menuntut ilmu tujuannya apa? Ya. Sudahkah engkau ikhlas dalam belajar agama Allah? Atau engkau hanya ikut-ikutan? Hanya sekedar meramaikan? Hanya sekedar ingin bertemu dengan teman-temanmu? Atau hanya ingin sekedar agar tidak apa? Tidak. Dikira malas menuntut ilmu. Ya, barakallahu fikum. Sudahkah ikhlas niatmu? Lalu apa tujuanmu menuntut ilmu? Apakah ingin dikatakan sebagai ustaz? Nanti saya menjadi ustaz. Belajar. Atau ingin mengangkat kejahilan yang ada pada dirimu? Ya. Jadi dikembalikan kepada diri pribadi dulu. Ya. Sebelum menghakimi hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang jelas-jelas menjadi nasihat buat kita bersama, barakallahu fikum. Nah. Ya, sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, ya. Jadi inilah yang harus kita sadari, bahwasanya apabila ada amalan yang kita beramal padanya tapi kok seolah-olah amalan itu tidak apa keutamaan itu tidak menimpa pada diri kita, maka introspeksi diri kita. Ya, introspeksi terlebih dahulu diri kita, barakallahu fikum. Nah, dan ikhwani fi din rahimakumullah, as-sakinah juga bukan hanya terkhusus di dunia saja. Ya. Demikian pula, barakallahu fikum, keutamaan-keutamaan yang lain, bisa jadi Allah tunda ketentraman hidupmu. Ya. Namun apa? Engkau ketika belum mengalami ketenangan, ketentraman hidup, tapi engkau bersabar, tidak mengeluh, berkeluh kesah. Ini tanda-tanda ketentraman itu sedang menantimu nanti di jannah. Ya. Barakallah. Ada balasan, ada ganjaran yang memang Allah segerakan, dan ada balasan dan ganjaran yang Allah tahan, Allah tunda. Tujuannya apa? Agar hamba ini terus meningkat keimanannya, terus meningkat derajatnya dengan ujian demi ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada dirinya, barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga jangan melulu mengharap, ya, mengharap apa? Mengharap pokoknya harus dibayar tunai. Ya. Saya mau ini harus dapat pahalanya tunai. Ya, seperti apa? Seperti orang kerja, dagang, pengen langsung dibayar. Jangan dihutang. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka justru balasan yang lebih yang datang nanti di akhirat itu lebih nikmat daripada balasan di dunia. Ya, barakallahu fikum. Nah, sebaliknya dengan azab. Sebaliknya dengan azab. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepadamu, kesakitan, kesusahan, kepayahan di dunia, itu jauh lebih nikmat apabila Allah tunda itu, nanti Allah siapkan di akhirat. Wa iyyadu billah. Ya. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai macam musibah, maka bersabar. Ini tingkatan yang barakallahu fikum yang harus digapai, bersabar. Ini dengan kita bersabar kita selamat daripada apa? Daripada dosa, daripada maksiat terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mau dapat keutamaan yang lebih besar, bersyukur dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maksudnya bagaimana Ustaz, kok musibah bersyukur? Bersyukur itu sudah di atasnya sabar. Jadi ketika datangnya musibah, dia mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, ya Allah. Ya. Semoga dengan musibah ini, ya, aku bersyukur kepadamu. Karena apa? Karena engkau mengingatkan aku. Kalau seandainya musibah ini tidak aku menimpa diriku, mungkin musibah ini engkau tunda nanti di akhir. Maka aku berlindung daripada musibah yang datang di akhirat nanti, wa iyadu billah. Nah, ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi ini berkebalikan. Kalau nikmat, tentunya kita berharap nikmat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Nabi SAW selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang juga paling sering diucapkan, dipanjatkan oleh Nabi SAW. Ya Allah, ya wahai Rabb kami, ya, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami daripada api neraka. Nabi juga menginginkan adanya nikmat di dunia, kebaikan di dunia. Ya. Nah, ya juga menginginkan di akhirat. Ya, ini normal, ini wajar. Ya. Kebaikan di dunia bukan berarti apa? Hidup nikmat enak terus. Tidak, kebaikan di dunia maksudnya apa? Secara umum, apabila mendapat musibah, kebaikannya apa? Kita bersabar menghadapinya. Ya, apabila menghadapi permasalahan, kebaikannya apa? Kita bisa memutuskan jalan kepada jalan yang benar. Ya, kita bisa mengambil keputusan dengan keputusan yang benar. Ya. Apabila ada gangguan dari orang, dari tetangga dan segala macamnya, kebaikan di dunia apa? Kita bersabar dan membalas mereka, bisa memberikan nasihat kepada mereka dengan baik, dengan lembut. Artinya apa? Kita tidak terpengaruh dengan kejelekan-kejelekan tersebut. Kita semai kebaikan demi kebaikan. Ya. Kita berikan kebaikan-kebaikan kepada seluruh, ya, umat, seluruh manusia, seluruh orang-orang yang berada di sekitar kita, barakallahu fikum. Ya, bahkan ketika kita diribahi, kita tidak marah. Ya, kita bersabar. Ya, ketika barakallahu fikum, na'am, ya, kita mungkin misalnya dilukai misalnya, ya, barakallahu fikum, dengan saudara kita sendiri ahli sunnah, maka kita bersabar. Ya, barakallahu fikum. Intinya setiap musibah kebaikannya adalah kita bisa mampu menghadapinya, barakallahu fikum. Nah, ingat ya, berarti nikmat itu lebih indah apabila kita Allah hadiahkan, Allah persiapkan nanti di akhirat, tapi azab lebih, barakallahu fikum, lebih, ya. Kalau dipilih, ya, kalau harus ada pilihan, maka lebih baik Allah segerakan daripada Allah tunda nanti di akhirat. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab yang mungkin kita tidak sanggup menghadapinya di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, dan masih ada hadis-hadis yang lainnya yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.